Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Qala su'ila rahimahullah. Beliau pernah ditanya, "Man fatathu shalatu 'alal mayyit fil masjid, sawa'un kana fardan aw jama'ah." Barang siapa yang tertinggal salat jenazah di masjid, apakah dia sendirian atau beberapa orang? Artinya ada orang yang tertinggal sendiri atau beberapa orang tertinggal, tidak terlambat, artinya dia terlambat mengikuti salat jenazah. Hal yajuzu lahum as-salatu 'alal mayyit fil maqbarah qabla dafni aw 'alal qabri ba'da dafni? Apakah diperbolehkan bagi mereka yang terlambat ini mensalatkan jenazah di kuburan sebelum dikuburkan, atau bolehkah bagi mereka mensalatkan jenazah di kuburan setelah dikuburkan? Mafhum pertanyaannya? Saya terlambat. Nah, keluarga saya meninggal. Sepupu saya meninggal. Kemudian saya ingin takziah sekaligus mensalatkan. Sampai di rumah sepupu saya, jenazahnya sudah dibawa ke pemakaman. Nah, di Temoloyo. Pemakaman Temoloyo. Yang jelas kan ada loyo di belakangnya itu. Iya kan? Moloyo itulah. Sampai sana sudah dibawa ke kuburan, Mas. Oh ya, saya susul. Ingin mendapatkan kirat yang kedua. Ternyata sampai di sana belum dikuburkan jenazah sepupu saya. Bolehkah saya salat jenazah di kuburan sebelum dimasukkan? Ini bentuk pertanyaan pertama. Kalau bentuk pertanyaan kedua, bolehkah saya mensalatkan jenazah sepupu saya padahal sudah dikuburkan? Mafhum insyaallah pertanyaannya. Fa ajaba, beliau menjawab, "Na'am, yajuzu lahum dzalik." Na'am, iya. Boleh bagi mereka untuk melakukannya. Lakin in amkanahum an yusallu 'alaihi qabla dafni fa'alu. Tapi kalau masih mungkin untuk mensalatkan jenazah sebelum dikuburkan, inilah yang mereka lakukan. Wa in ja'u wa qad dufina, kalau mereka datang ke kuburan dan sudah dikuburkan, fa innahum yusalluna 'alal qabri, maka mereka bisa mensalatkannya di atas kubur. Li'annahu thabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla 'alal qabri, karena jelas sabit dari Nabi Muhammad alaihi salam, beliau pernah mensalatkan jenazah setelah dikuburkan di atas kuburan. Nah, alhamdulillah beberapa kali saya sendiri sudah mempraktekannya di Yaman, di sela-sela kuburan. Di sela-sela kuburan. Saya beberapa kali mempraktekannya di sana. Di sela-sela kuburan. Iya, menghadap ke jenazah yang sudah dikuburkan tadi. Jadi ke kuburnya kan. Gitu, ke arah. Jadi kalau laki-laki di kepala, perempuan di tengah. Gitu. Tapi tetap menghadapnya ke kiblat. Maka karena itu, alhamdulillah, kuburan-kuburan kaum muslimin itu selalu dihadapkan ke arah kiblat kan. Selalu dikuburkan ke arah kiblat. Taib, adapun dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Ini kalau sudah dikuburkan. Kalau belum dikuburkan masih ada jenazahnya belum dikuburkan, boleh juga jenazahnya diletakkan. Ini kan masih ada tanah kosong nih yang bisa dilewati beberapa orang. Bisa di sini kalau jenazahnya anak-anak. Kalau jenazahnya sudah besar, bisa kan di pinggir liang kubur. Jadi jenazahnya itu diletakkan di pinggir liang kubur. Jadi mulai ini kuburan ya, sudah digali. Belum dimasukkan, ternyata saudara-saudaranya sudah datang terlambat. Maka boleh jenazah tadi diletakkan dulu di samping kuburan. Kemudian di sini orang buat sholat, mensholatkan, setelah selesai baru dimasukkan. Kalau sudah dimasukkan, berarti langsung sholat di sela-sela kuburan itu. Mafhum insyaallah ya. Baik. Berdasarkan hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari 1337. Bukhari 1337. Muslim 991. Keadaan ini khusus sehingga barakallahu fikum, tidak bisa dijadikan dalil untuk bolehnya kita sholat di makam wali fulan. Saya ingin mensolatkan, karena meninggalnya sudah 300 tahun yang lalu kok. Makanya ada perselisihan para ulama, berapakah batasannya, apakah sehari semalam, sehari, tiga hari, dua hari. Maka jawabannya barakallahu fikum, selama sudah disolatkan. Kan begitu. Kalau sudah disolatkan, kita sendiri yang terlambat sudah. Tidak perlu barakallahu fikum berat-beratkan diri, ini keluarga saya belum solatkan. Ini sudah tiga hari, sudah disolatkan yang lain. Cukup didoakan. Kan begitu. Tapi kalau hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, jaraknya yang paling lama adalah satu malam. Yaitu kisah wanita yang menyapu masjid Nabi Muhammad alaihissalam, malamnya dikuburkan, paginya Nabi merasa kehilangan, pagi itu juga Nabi ke kuburan, kemudian mensolatkan. Ini riwayat yang paling panjang jarak pelaksanaan salat jenazah di kuburan setelah dikuburkan. Nah, mafhum insyaallah. Hadis Abi Hurairah Bukhari 1337, Muslim 951. Tadi ana 991 ya. Yang benar 951. Demikian juga hadis Ibnu Abbas muttafaqun alaih, dan hadis Anas riwayat Muslim. Nomornya nanti tolong dicari. Hadis Ibnu Abbas muttafaqun alaih dan hadis Anas riwayat Muslim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.